Mitra bisnis, ada jurus baru mengatasi macet di Jakarta. Polda Metro Jaya berencana melakukan pembatasan mobil berdasarkan sistem warna yang akan diuji coba pada November mendatang. Mobil akan dipisahkan menjadi dua kategori, warna gelap atau warna terang, yang setiap harinya akan ditentukan mobil warna gelap atau terang yang boleh lewat. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengatakan, pembatasan kendaraan dengan model, pengaturan warna kendaraan, dan nomor kendaraan ganjil genap akan sulit diawasi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda melihat rencana pembatasan berdasarkan warna ini? Nggak mungkin bisa dilakuin. Sekarang misalnya berdasarkan warna, ya nanti orang juga pasti protes. Dan yang punya mobil cuma satu bagaimana? Terus kalau itu diwacanakan supaya orang menggunakan kendaraan umumnya tidak memadai. Tapi Pak, sistem serupa berhasil mengatasi kemacetan hingga 50% di jalan protokol Tiongkok. Apa bedanya dengan Indonesia? Di sana diterapin semua, tapi kan ada mass transportasi. Kalau negara-negara yang mass transportasinya ada, itu boleh diterapin. Tapi kalau penggantinya tidak ada, ya gimana? Di Singapura itu kalau masuk, kalau nggak salah, di daerah zona tertentu bayar $3 atau $5 ya. Tapi kan transportasi massalnya ada. Nah ini naik bus-busnya dorok, udah gitu busnya itu juga, misalnya bus yang umum itu kan landai ya. Oh, busnya kita 1 meter, mesti naik dulu. Mestinya kan busnya itu yang model flat itu, orang berdiri, pegang. Jangan, bangkunya pendek. Kalau sekarang bisnya kan tinggi-tinggi. Itu pertama. Kedua, bagian besar Metro Mini tidak ber-AC. Keamanannya juga repot. Jadi peraturan itu diterapin kalau ada pengganti. Lalu, bagaimana dengan sistem lain yang diterapkan seperti ERP? Apakah akan efektif? Kalau itu sih lebih masuk akal ya. Itu kan seperti di Singapura apa juga seperti itu. Zona-zona bisnis yang utama bayar. Itu lebih masuk akal. Tapi kalau warna gelap, warna terang, terus nomornya ganjil genap, nggak mungkin. Sama marah orang. Kalau menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Bangunan itu harus naik ke atas supaya kotanya nggak jadi lebar, kompak. Sekarang kan nggak, bangunan cuma 2 lantai, 3 lantai. Yang jalan utama kasih aja 6 lantai semua. Supaya kotanya nggak melebar, toh. Resapan airnya juga banyak. Nah, kalau kotanya cuma semua boleh 1 lantai, 2 lantai, melebar. Dari utara ke selatan, orang kalau macet bisa 3 jam. Kalau normal 1,5 jam, 2 jam. Itu kan penyelesaiannya kan sebenarnya kan bukan mass transportasinya aja. Tapi vertikal bangunnya. Demikian Irwan Hidayat, saya Kiki Wijaya.